Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita memasuki pelajaran kita. Qala al-mu'alif rahmahullah fi bayani qawlillahi azza wa jal ulaika alladhina hadallah فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ. Mereka, merekanya adalah al-madhkurun, para nabi-nabi, rasul yang disebutkan sebelumnya, sebelum ayat ini. Alladzina hadallah, mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Fabihudahum muqtadi, maka dengan petunjuk mereka, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, engkau ikutilah, titilah, ikuti hidayah yang ada pada mereka. Qul, katakanlah kepada orang musyrikin yang mengingkari Al-Quran yang kau bawa pada mereka, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta kepada kalian atas apa yang aku sampaikan kepada kalian dari Al-Quran. Aku enggak minta upah kepada kalian atas apa yang aku sampaikan kepada kalian berupa Al-Quran, sehingga menyebabkan kalian berpaling, merasa berat memberikan imbalan kepada saya. Saya enggak minta imbalan, saya enggak minta upah atas dakwah yang ku sampaikan kepada kalian. In huwa illa dzikra lil alamin, tidaklah Al-Quran itu melainkan peringatan bagi alam semesta, bagi makhluk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu masi wallahi alam. Kita lihat bagaimana Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini. Ulaika, mereka, maksudnya adalah al-madhkurun, orang-orang, nabi-nabi yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Alladzina hadallahu, bahwa mereka adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Fabihudahum muqtadi, maka dengan petunjuk mereka, engkau wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikutilah. Ai imshi ayuhar rasulul karimu khalfa haula'il anbiya al-akhyar wattabi' millatahum. Maksud alladzina hadallahu fabihudahum muqtadih adalah, imshi ayuhar rasulul karim, engkau berjalanlah, tempuhlah, wahai rasul yang mulia. Jadi maksud khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan para rasul, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Engkau tempuhlah wahai rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalfa haula'il anbiya, di belakang mereka-mereka para nabi al-akhyar, yang mereka merupakan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Wattabi' millatahum, engkau ikuti agama mereka. Kita tahu semua bahwa intisari seruan para nabi dan para rasul dari awal sampai akhir adalah menyeru kepada tauhidullah. Qala Allahu 'azza wa jalla, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun, melainkan telah kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesungguhnya hak untuk diibadahi kecuali saya, kata Allah, fa'budun, maka kalian sembahlah saya. Menunjukkan bahwa nabi-nabi yang Allah utus sebelum beliau, intisari dakwah mereka adalah menyeru kepada tauhid. Wa qala subhanahu wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, bihadil kalimah, dengan membawa seruan kalimat ini, yaitu kalimat an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kalian wahai kaumku, wahai umatku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata, dan jauhi tauhid, segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini intisari seruan para nabi dan para rasul dari awal sampai terakhir. Maka ketika ada seseorang yang tidak mau memahami tauhid, tidak mau mengamalkannya, mendakwahkannya, kita tanyakan dakwah siapa yang diikutinya. Nah, dengan tauhid menolak, menentang, bersama dengan itu mengaku pengikut nabi. Tidak demikian. Nah, para nabi dan para rasul dari awal sampai akhir, intisari seruan dakwah mereka adalah menyeru kepada tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Wa qad imtasala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fahtada bi hadhi rusuli qatlah. Maka rasul pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sungguh telah melaksanakan perintah ini, perintah untuk berjalan di atas petunjuk mereka. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengambil petunjuk dengan petunjuk mereka, para rasul-rasul sebelumnya. Sehingga rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam intisari dakwanya juga menyeru kepada tauhid. Wa jama'a kulla kamalin fihim. Dan rasul, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumpulkan setiap kesempurnaan yang ada pada mereka, yang ada pada rasul-rasul sebelumnya. Nah, kesempurnaan sesuai dengan keadaan mereka, para nabi dan para rasul. Akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil dan dari kesempurnaan-kesempurnaan yang ada pada rasul-rasul sebelumnya. Wajtama'at ladaihi fadailu wa khasaisu faqa biha jami'al alamin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil petunjuk dan petunjuk mereka dan mengumpulkan setiap kesempurnaan yang ada pada Nabi dan Rasul sebelumnya, maka terkumpullah ladaihi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan dan kekhususan-kekhususan yang dengan itu semua beliau mengungguli, melebihi seluruh rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Nah, mengungguli seluruh makhluk, bahkan mengungguli nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ini keadaan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memiliki keistimewaan-keistimewaan dan yang melebihi keistimewaan yang ada pada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Wa kana sayyidal mursalina wa imamal muttaqina salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin, sayyid nang pimpinan pemuka para rasul. Maka dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala di sana ada ulul azmi minar rusul, yang ada lima jumlahnya. Dari ulul azmi itu yang paling istimewanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau adalah sayyid al mursalin. Demikian pula imam bagi orang-orang bertakwa. Semoga salawat Allah dan kesejahteraan tercurahkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pula tercurahkan alaihim kepada nabi-nabi yang selain beliau seluruhnya. Nah, wa bihadzal mulahhad istadalla bihadhihi man istadalla min ashabati anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam afdalu rusuli kullihim. Dan dengan poin penting ini, berdalilah dengan ini semua orang yang berdalil dari kalangan para sahabat, berdalil, berhujjah, berargumentasi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu rusul, rasul yang paling afdal, paling utama, paling mulia seluruhnya. Dan masing-masing rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu memiliki kesempurnaan-kesempurnaan, keistimewaan-keistimewaan. Dan yang berbeda-beda antara satu sama yang lainnya. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi terakhir. Dan beliau mengambil petunjuk dari mereka, apa petunjuk yang mereka tempuh, dan mengumpulkan kesempurnaan-kesempurnaan yang ada pada nabi-nabi sebelumnya, sehingga terkumpul pada diri beliau keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak, yang dengan sebab itu semua mengungguli nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Sehingga pendalilan di antara sahabat bahwa dengan ini semua menunjukkan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalur rasul, afdalur rusul, Nah, seutama-utama para utusan Allah subhanahu wa ta'ala minal bashar, dari kalangan manusia. Nah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama minal malaika adalah Jibril alaihi salam. Nah, qul lilladzina a'radu an da'watik. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terhadap mereka orang-orang yang berpaling dari dakwah engkau, berpaling dari dakwah engkau, menolak, bahkan menentang, memusuhi, katakan kepada mereka, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta atas dakwah yang aku sampaikan kepada kalian, aku enggak meminta imbalan sehingga memberatkan kalian untuk mengikuti ajaran yang aku sampaikan. Aku enggak minta kepada kalian. Nam, aila atlubu minkum maghraman wa malan jaza'an an iblaghi iyyakum wa da'wati lakum. Maksud la as'alukum alihi ajra, ai maksudnya ialah la atlubu minkum makhraman, aku tidak meminta dari kalian upah. Demikian pula enggak meminta dari kalian mal, harta. Jaza'an an iblaghi iyyakum, sebagai balasan, sebagai imbalan atau upah dari penyampaianku kepada kalian berupa ayat-ayat Al-Quran dan dakwahku, seruanku kepada kalian. Fayakunu min asbabi imtina'ikum, sehingga hal tersebut akan menjadi sebab menghalanginya kalian atau terhalanginya kalian untuk menerima seruanku. Jangan, aku enggak minta upah kok sama kalian, enggak minta harta, enggak minta imbalan, enggak membebani kalian atas dakwah yang aku sampaikan kepada kalian. Mengapa kok kalian berpaling? In ajriya illa alallah, tidaklah imbalan dan balasan bagi saya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikannya. Aku enggak minta sama kalian. Menunjukkan keikhlasan yang ada pada Rasul alaihi salatu wassalam di dalam beliau menyampaikan dakwahnya kepada kaum musyrikin, kepada umatnya. Dan juga nabi-nabi dan rasul sebelumnya pun demikian keadaan mereka. Nah, sehingga kaum musyrikin yang menentang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam beralasan dengan apa lagi? Kalau beralasan memberatkan karena Rasul minta upah, ternyata Rasul enggak minta upah. Nah, tidak lain dan tidak bukan penentangan yang ada pada mereka adalah hawa nafsu sebagai dasarnya. Mereka menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan yang miring. Rasul dikatakan majnun, Rasul dikatakan sahir, Rasul dikatakan kazzab, dalam keadaan hati mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka ucapkan. Hati mereka yakin dengan sepenuhnya Rasul itu bukan orang gila, Rasul itu bukan kazab, bukan pendusta, bahkan shadiqul amin. Dan Rasul juga bukan seorang tukang sahir. dan bukan tukang sihir. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin azim. Betul-betul berada di atas akhlak dan budi pekerti yang sangat agung. Mereka yakini. Nah, sehingga hawa nafsu yang mendasari mereka menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menentangnya. In huwa illa dzikra lil alamin. Tidaklah Al-Qur'an itu melainkan sebagai peringatan, pelajaran bagi makhluk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yatadhakkaruna bihi ma yanfa'uhum fayaf'aluna wa ma yadurruhum fayadharuna. Yang mereka akan bisa mengambil pelajaran dengan Al-Qur'an tersebut, apa yang bermanfaat untuk mereka sehingga mereka laksanakan. Demikian pula agar mereka bisa mengambil pelajaran apa yang akan memadharatkan mereka sehingga mereka tinggalkan. Karena di dalam Al-Qur'an di situ ada al-awamir dan an-nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan pasti dan pasti ada manfaatnya, ada kebaikannya, iman murni kebaikan, bisa jadi murni kebaikan, atau di situ ada unsur madharat, namun berhubung kebaikannya lebih dominan sehingga tetap Allah perintahkan. Contoh masalah jihad fisabilillah. Tentu di situ ada unsur madharat. Tertumpahkannya darah, terampasnya harta, dan kacaunya keamanan. Namun ketika jihad fisabilillah, banyak maslahat yang muncul di situ, yang timbul di situ, bahkan lebih mendominasi kemaslahatan daripada kemadharatannya, sehingga tetap Allah perintahkan untuk berjihad fisabilillah. Demikian pula, tidaklah Allah melarang, melainkan pasti karena ada madharat di situ. Imam madharatnya khalisah, murni madharat, atau di situ ada unsur manfaat, namun berhubung madharatnya lebih dominan, sehingga tetap Allah larang. Seperti khamr. Khamr ada wajhul intifa' di situ. Husulur ribah. Tercapainya laba di dalam jual beli khamr. Akan tapi berhubung madharat khamr lebih besar, lebih banyak, sekalipun ada manfaat di situ, tetap Allah larang. Allah larang, haramkan yang namanya khamr. Dengan kita memahami dan penjelasan yang seperti ini, maka barang siapa yang semakin paham akan perintah-perintah Allah dan melaksanakannya, dan semakin paham akan larangan-larangan Allah dan menghindarinya, pasti kemanfaatan demi kemanfaatan akan dia dapatkan. Nah, baik. Yatadhakkaruna bihi ma yanfa'uhum fayaf'aluna wa ma yadurruhum fayadharuna. Sehingga mereka akan mengambil pelajaran dengan Al-Qur'an apa yang bermanfaat untuk mereka dan mereka laksanakan, dan apa yang mematalkan mereka dan mereka tinggalkan. Wa tadzakkaruna bihi ma'rifata rabbihim bi asmahi wa awsafihi. Demikian pula mereka akan bisa mengambil pelajaran dengan Al-Qur'an tersebut tentang pengetahuan terhadap Rabb mereka melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah husna, indah. Demikian pula af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah al-af'al al-hasanah, perbuatan-perbuatan yang bagus. Nah, karena tidaklah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala melainkan berdasarkan sifat-sifat kesempurnaan yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala hakim, bijaksana. Allah Subhanahu wa taala alim. Allah Subhanahu wa taala rafiq. Sehingga seluruh af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah adalah hasanah, bersumber dari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Beda dengan keadaan makhluknya. Sifat-sifat kita, banyak sifat-sifat yang tidak baik. Nah, sehingga perbuatannya pun bermacam ragam. Ada perbuatan kita yang baik, ada perbuatan kita yang buruk. Nah, beda dengan Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya indah, sifat-sifatnya sempurna. Wa tadzakkaruna bihi al-akhlaq al-hamidah. Demikian pula mereka akan mengambil pelajaran dengan Al-Qur'an tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Wa turuqal musilata ilaiha, dan jalan-jalan akan menyampaikan kepada akhlak-akhlak yang terpuji tersebut. Wal akhlaqar radilah wa turuqal mufdiyah ilaiha. Demikian pula akan mengetahui akhlak-akhlak yang rendah dan jalan-jalan yang akan menjerumuskan kepadanya sehingga dia berusaha untuk meninggalkannya. Fa idza kana dzikra lil alamin, maka apabila Al-Qur'an sebagai peringatan pelajaran bagi makhluk alam semesta ini, kana a'zamu nikmatin. Nam kana a'zama nikmatin an'amahallahu biha 'alaihim. Maka itu merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut kepada mereka. Fa'alaihim qabuluha, maka wajib atas mereka, orang-orang yang diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, setelah mengetahui bahwa itu merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka, fa'alaihim qabuluha, maka wajib atas mereka untuk menerima dakwah tersebut, menerima seruan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasyukru alaiha, demikian pula mensyukuri atas nikmat tersebut, nikmat hidayah, nikmat dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan kita termasuk dari umat beliau, maka kita berusaha untuk lapang hati ini ketika mendapatkan seruan dari beliau alaihi salatu wassalam. Dengan ini selesai kita dari penjelasan ayat ke-90 dari surat Al-An'am. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dilapangkan hatinya untuk menerima hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.